بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام المنان بديع السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله kembali kita berkumpul di sini mengkaji kitab Al-Qa'id Al-Muthla dan kita masih di kaidah-kaidah tentang dalam masalah atau bab Asma'ullah. Telah kita pelajari kaidah pertama dan kedua alhamdulillah. Kaidah pertama yaitu anna asma Allah taala kulluha husna dengan dalil walillahi asmaul husna fad'uhu biha, ya. Dan dalil tersebut kita tahu telah dengan dalil tersebut kita bisa membantah beberapa firqah yang menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma dan sifat. Maksud dari nama Allah kulluha husna yaitu bahwasanya semua nama Allah itu baik dan terbaik dan tidak ada kecacatan sama sekali, ya. Tidak ada kecacatan sedikit pun dari makna terhadap nama-nama tersebut, ya. Baik aib atau kekurangan secara ihtimal makna maupun kekurangan secara takdir maksud. Di antara nama Allah yaitu Al-Hayy, yaitu yang Maha Hidup. Penjelasan tentang kesempurnaan kehidupan Allah, bahwasanya kehidupan Allah itu tidak diawali dengan ketidakhidupan dan tidak diakhiri dengan kematian. Ya, itu baru kehidupan sempurna. Adapun kehidupan manusia tidak sempurna karena diawali sebelumnya dengan ketidakhidupan dan diakhiri dengan kematian kelak. Itu pasti. Makanya dalam istilah lain Ahlul Kalam menyebut Allah itu wajibul wujud atau mungkinul wujud. Wajibul wujud, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati bahkan dinamai oleh para ahli kalam dengan nama Qadim. Masih ingat? Qadim, ya. Adapun kalau manusia mungkinul wujud atau wajibul wujud? Mungkinul wujud. Dan dikatakan oleh para ahli kalam manusia ini termasuk hadith, ya. Hadith. Dan hadith atau jama'nya adalah hawadith, itu sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru yang didahului sebelumnya dengan ketiadaan. Semua makhluk itu hadis, hawadis bagi ahli kalam. Ini istilah yang mereka ciptakan, ya. Tapi kita perlu tahu karena kita mempelajari ini, ya. Kemudian ilmu Allah Ta'ala itu ilmu yang sempurna. Dan bagaimana ilmu sempurna itu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak pernah terjadi lupa, gitu. Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidak tahu. Allah Maha tahu. Adapun kalau insan, ya, ilmunya terbatas. Yang terbatas didahului atau diawali sebelumnya dengan ketidaktahuan dan pernah lupa, pasti itu ya, tak pasti pernah lupa, pasti pernah salah ya. Juga kaidah kedua ikhwan, apa kaidah kedua? Asma Allah Ta'ala A'lam wa Afal. Ini kaidah penting sekali ya. Kaidah kedua ini penting sekali karena Mu'tazilah oh sama aja. Bagi Mu'tazilah, Allah Ta'ala tidak memiliki awsaf, tidak memiliki sifat ya. Maka kaidah ini beserta dalilnya itu membuat kita memiliki modal untuk mengoreksi pemikiran ahlul kalam, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Qullabiyah dan lain-lain ya. Dan memahami tentang asal ini, yaitu Mu'tazilah, mereka berprinsip seperti itu, bagaimana memahami maksud prinsip mereka dan bagaimana membantah prinsip mereka, itu memiliki kepentingan untuk zaman ini dan seterusnya insyaallah. Kenapa? Karena Mu'tazilah itu secara nama tidak ada sekarang. Maksudnya bukan tidak ada, apa? Dia tidak seperti Asy'ariyah. Ya, Asy'ari, orang-orang banyak menisbatkan diri pada Asy'ariyah, Asy'ari. Anda bermadzhab Asy'ari. Tapi kalau mazhab Mu'tazilah itu menyebar ke liberalisme ya, Syiah. Jadi mustahil orang semangat melawan Syiah tapi tidak paham masalah ini. Maksudnya mustahil di sini, dia tidak akan bisa mendebat alim dari kalangan Syiah kalau tidak paham masalah asma dan sifat dengan baik. Bahkan bisa jadi kalau dia debat dengan alim dari kalangan Syiah nanti kebalik jadinya. Ya, bahaya. Gitu. Kenapa? Karena Syiah itu juga banyak mereka mengadopsi pemikiran Mu'tazilah, ada pemikiran Qadariyah juga. Maka perlu mengetahui hal-hal seperti ini. Sesiapa yang membela manhaj salaf, maksudnya di sini, siapa yang berusaha membela Islam secara keagamaan, secara materi agama, ya, tapi meremehkan masalah-masalah ini, bilang ngapain kita ngomongin tentang Mu'tazilah, sudah kita bersatu aja. Yang seperti ini tidak bisa dia melawan Syiah, kalau tidak bisa, tidak bisa. Ya, yakin. Yang bilang bahwasanya yang penting kita bersatu dulu, ya, nggak usah bicara masalah ini inilah. Masa hari gini masih bicara masalah Mu'tazilah, asma dan sifat, perbedaan di kalangan Asy'ariyah dan ini dan itu. Udah. Ya. Apa pentingnya pelajaran seperti ini? Yang seperti ini pemikirannya tidak akan bisa menentang Syiah dengan baik. Ya. Minimal itu enggak bisa. Ya, syukur-syukur enggak kepengaruh dengan aliran mereka karena enggak punya ilmunya. Makanya jangan remehkan ilmu ini. Ini penting. Kalaupun kita orang awam, okelah. Tapi untuk yang mau jadi dai, gak bisa nih. Hal-hal kayak gini gak dipahami. Gak boleh. Ya. Tapi kita sekarang ke kaidah ketiga, ikhwan. Ya, kaidah baru yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa sampai khatam untuk kaidah ketiga, insya Allah. Saya minta, ikhwan, antum bisa. Insya Allah. Allah. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى دلت على وصف متعدد ثلاثة أمور فهلها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحج عن قطاع الطريق عن قطاع الطريق بالتوبة بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدموا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأنه اقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر أن يكون الله تعالى قد غفر له ذنوبه ورحمه بإسقاط الحد عنه. Antum baca tadi pakai ikhlab ya, warahimahum warahimahum bi isqati, enggak pakai tajwid. Hah? Bukan itu. Terus bidzalika as-sami yatabammalu ismahu sami'a li ismihi lillahi ta'ala wa ithbatu sam'i sifatan lah wa ithbatuhu li dzalika wa mutawaddi وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لنجد وإن دلت على وصف والمتعدد تضمنت أمرين أحدهما حدوث ذلك باسم الله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. طيب جزاك الله. القاعدة الثالثة ini kaidah yang panjang tapi sebenarnya gampang insyaallah. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. Sebelumnya kita sudah paham dan mengimani bahwasanya nama-nama Allah mengandung makna dan sifat, pasti itu ya. Bagi yang menafikan sifat Allah maka ini tidak ada faedahnya kaidah ini ya. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, nama Allah mengandung, nama Allah adalah a'lam, nama dan mengandung makna sifat. Nah sekarang yang namanya sifat atau sebelumnya fi'il, kata kerja, itu kan ada yang transitif, ada yang intransitif ya kan. Transitif itu kata kerja yang memerlukan objek satu maupun dua ya, itu transitif, memerlukan objek. Adapun intransitif tidak memerlukan objek. Ya. Dalam bahasa Arab kalau misalnya memerlukan objek, objek atau transitif namanya mutaaddi. Mutaaddi fi'il yang mutaaddi yang memerlukan objek. Ya. Baik langsung objek kena atau objeknya harus dengan ada harfu jar. Ya, kadang-kadang ada mutaaddi langsung ke objek, ada mutaaddi bi harfi jar. Atau kita langsung mutaaddi objek langsung. Misalnya ana adribuka. Saya memukul kamu. Adribu ini termasuk jenis kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, harus ada objeknya. Apa objeknya? Anta, ka. Ana adribuka, kamu objeknya. Ya. Begitu. Itu namanya fi'il mutaaddi. Itu namanya fi'il mutaaddi. Ada juga lawan dari fi'il mutaaddi, fi'il lazim. So, fi'il lazim yaitu yang tidak membutuhkan objek, intransitif. Saya berdiri, ana aqum. Ana aqum, saya berdiri. Ini tidak membutuhkan objek lazim dia. Nah, sekarang kalau ke sifat juga seperti itu. Nah, juga seperti itu. Yaitu ada sifat atau wasf pensifatan yang mutaaddi, wasfin mutaaddin atau wasfin ghairi, ghairu atau di sini ghairi mutaaddin. Pensifatan yang membutuhkan objek dan sifatan yang tidak membutuhkan objek. Ya. Yeah. Gampang enggak? Misalnya, nama Allah Ta'ala As-Sami' Maha Mendengar. Pasti enggak ada yang didengar? Ada atau tidak yang didengar oleh Allah? Ada, berarti membutuhkan objek yang didengar. Ya. Kemudian Al-Basir, ada yang dilihat Allah, berarti ada objeknya, pasti. Kalau misalnya Al-Hayyu Maha Hidup. Maha hidup, membutuhkan objek gak? Tidak. Berarti ini termasuk di dalamnya akan ada wasf pensifatan ghairi muta'addin, tanpa membutuhkan objek. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya tadi al-hayy yang maha hidup, kalau kita kemudian ke nama Allah al-muhyi, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, membutuhkan objek? Membutuhkan objek. Gitu. Ya. Al-Wahhab membutuhkan objek? Berarti banyak sekali. Ini Allah bilang membutuhkan objek, antum jangan pahami, oh berarti Allah membutuhkan objek. Bukan, bukan itu maksudnya. Pensifatannya membutuhkan objek. Ya. Dari segi bahasa sudah ternalarkan bahwasanya sifat-sifat sebagian membutuhkan objek, sebagian tidak membutuhkan objek. Jadi pahami baik-baik, jangan antum pikir, oh berarti Allah membutuhkan. Bukan, bukan itu maksudnya. Tapi pensifatan ini, itu dengan nalar bahasa kita, dan semua manusia mengetahui bahwasanya sebagian sifat membutuhkan objek. Ya. Baik. Asmaullah Ta'ala indallat ala wasfin muta'addin. Yang pertama, nama-nama Allah Ta'ala kalau misalnya menunjukkan pensifatan yang membutuhkan objek. Nah, objek di sini tentu li ghairillah, yaitu kepada selain Allah. Ya. Allah melihat, melihat siapa? Melihat makhluknya, melihat makhluknya, gitu kan? Allah mendengar, mendengar, mendengar makhluknya. Allah memberi, memberi siapa? Memberi makhluknya. Ya. Gitu. Kalau misalnya ternyata pensifatan yang membutuhkan objek, maka tadammanat thalathata umur, maka mengandung tiga perkara. Penting, hafalkan. Pahami, hafalkan. Tiga perkara, ini gampang insyaallah. Ahaduhuma atau ahaduha, yang perkara pertama pastinya thubutu dzalika lismi lillah. Tertetapkannya nama tersebut milik Allah. Ya. Coba anda tanya ke antum, konsekuensi pertama atau kandungan pertama ini bertentangan dengan prinsip firqah mana? Ayo. Jahmiyah. Karena Jahmiyah mereka menafikan nama-nama Allah secara umum. Ya. Asantum. Asami yang kedua, thubutus sifatin lati tadammanaha lillah. Tersabitkannya, tertetapkannya sifat yang terkandung di dalam nama, dan sifat tersebut milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Baik, ini lawan siapa? Mu'tazilah dan enggak, Asy'ariyah, tapi enggak mutlak. Karena Asy'ariyah itu menetapkan sebagian sifat yang terkandung dalam sebagian saja. Yang kita bilang waktu itu tujuh doang, gitu kan, sifat tujuh doang, gitu. Rafidhah. Ibnu Hazm masuk? Ya, gitu. Ya, urutan gitu. Rapi kan ya, rapi ya. Rapi jadi gampang. Ya. Itu yang kedua. Karena kita mengimani kandungan makna sifat dari setiap nama-nama Allah, pasti ada kandungan makna sifat. Kita imani itu, kita imani. Itu default, basic sekali. Kalau kita imani seperti itu, adanya sifat Allah terkandung dalam setiap dan seluruh nama Allah, maka berarti kita bertentangan dengan siapa? Mu'tazilah dan juga banyak dari kalangan Rafidhah. Itu yang tadi Anda bilang. Kalau kita enggak paham basic, paling basicnya hal seperti ini, mana bisa kita nanti ngomong dengan orang Rafidhah. Sementara mereka sekarang udah lumayan banyak, ya. Na'udzubillah. Yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Subutu hukmil asma'i wa muqtadul asma'i. Ya. Oke. Thubutu hukmil asma'i atau hukmi asma'illah wa muqtada asma'illah. Tertetapkannya hukum yang berlaku dan juga konsekuensinya. Maksudnya apa itu hukum dan konsekuensi? Hukum di sini apa maksudnya? Hukum Allah, hukum dari Allah berkaitan dengan pensifatan tersebut. Ya. Misal Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Ada enggak yang diampuni? Ada. Berarti membutuhkan objek enggak? Membutuhkan objek. Ghafur mengandung makna sifat ghufran, memberikan ampunan. Yang pertama kita imani itu nama Allah, Ghafur. Yang kedua kita imani bahwasanya ada sifat yang terkandung di nama Allah Ghafur, sifat mengampuni. Dan karena sifat mengampuni membutuhkan objek, maka kita imani yang ketiga apa? Ada hukum berkaitan dengan itu dan ada konsekuensinya. Itu tidak. Hukumnya apa? Allah mengampuni fulan misalnya. Yuk, itu hukumnya. Ya. Hukumnya itu ya statement yang apa? Hukum. Ya, apa sih hukum di sini artinya? Itu yang terjadi gitu. Allah mengampuni fulan. Nah, itu hukumnya. Dan konsekuensinya fulan terampuni. Gampang kan? Nanti ini ada contoh ini. Contohnya ini. Ya, muqtada artinya muqtada konsekuensi. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Apa sih di balik itu nantinya? Apa yang berkonsekuensi atau terjadi efeknya atau apa? Gitu kan? Kita lanjutkan. Walihada dan oleh karena itu, oleh karena ini istadalla ahlul ilmi ala suqutil haddi 'an qutta'it tariqi bitawbah. Karena inilah ahlul ilm, ulama. Ya, jadi ahlul ilm itu istilah lain untuk ulama. Ya. Istadalla beristidlal, yaitu mengambil dalil atau mengambil faedah dari dalil. Apa konklusinya? Suqutil haddi 'an qutta'it tariqi bitawbah. Suqutul haddi 'an qutta'it tariqi bitawbah. Terangkatnya hukum had. Terangkatnya hukum had dari para begal. Qutta'it tariq itu pemotong jalan. Maksudnya pemotong jalan bukan orang nyalip terus kita berikan dia had, hukum had bukan. Ya. Qati' at-tariq itu orang lagi jalan dipotong, dibegal. Nah, penyamun. Ya. Atau perampok semacam itulah. Nah. Itu kan ada hukumnya nih. Ada hukumnya. Hukumannya kalau di surat Al-Maidah ini ya, dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Gimana sih? Ini potong kaki kiri potong. Itu hukum begal. Kalau di kita dibakar, nah, kan gitu. Ya, atau diasingkan dari tempat kediamannya, ya. Itu hukum orang-orang semacam itu, penyamun, begal dan seterusnya. Tapi kan kata Allah Ta'ala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim. Kecuali para begal-begal ini yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkap mereka, menguasai mereka. Gitu. Jadi belum apa? Belum ketangkep. Ya. Baru ada laporan, ada bukti dan seterusnya, tapi belum ketangkep. Dan mereka udah taubat sebelum mereka ketangkep. Ya. Maka mereka tidak divonis had. Itu. Gitu ya. Tapi kalau udah ketangkep, udah masuk ranah hukum, hakim, beda lagi. Ya kan? Nah, kemudian yang penting di sini istidlalnya atau syahidnya, fa'lamu, maka ketahui oleh kalian, annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah itu Ghafur Rahim. Dua sifat di sini, tiga nama Allah. Allah Ghafur Rahim. Mubtada isim inna itu Allah, bukan itu yang kita bahas sekarang. Ghafur dan Rahim. Ghafur nama Allah ya, Rahim nama Allah ya. Dua-duanya itu Ghafur dan Rahim. Kita imani atau tidak itu dua-duanya nama Allah? Satu udah dapat. Apakah kita imani bahwa saya di balik nama tersebut itu ada sifat? Ada ketergantung sifat ya. Walaupun misal kita tidak tahu artinya, tetap kita harus menggunakan kaidah tadi. Kita imani bahwa saya di setiap nama Allah terkandung makna sifat. Walaupun enggak tahu apa arti Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf sering dengar tuh. Si Abdul Ra'uf itu ya. Ra'uf artinya apa enggak tahu tapinya. Tapi ana yakini pasti ada makna. Ya, sifat Allah. Itu harus gitu walaupun enggak paham. Ayo belajar habis itu ya. Baik. Yang kedua tadi udah. Sekarang tinggal pertanyaan, Ghafur dan Rahim itu kan mengandung makna sifat. Sifat yang terkandung dalam Ghafur dan Rahim itu sifat muta'addi atau tidak? Hah? Muta'addi. Berarti sudah paham maknanya berarti kan? Mengampuni dan merahmati. Yang namanya mengampuni dan merahmati itu pasti ada objeknya tidak? Ada objeknya. Ada pihak yang diampuni, ada pihak yang dirahmati, ya enggak? Maka berarti ini termasuk wasof yang muta'addi. Sifat atau sifatan yang membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek. Sifat yang transitif. Ketika ini sifat yang transitif, maka pasti ada yang ketiga, yaitu ada hukum dan konsekuensi. Hukumnya apa? Hukumnya Allah merahmati. Siapa gitu kan? Allah merahmati kaum muslimin. Allah mengampuni para pendosa, misal. Ini hukum. Konsekuensinya ya mereka mendapatkan apa? Pengampunan. Allah merahmati kaum muslimin. Konsekuensinya kaum muslimin dirahmati Allah. Gitu. Kaum muslimin mendapatkan rahmat, gitu kan? Nah, maka dikatakan sini, li'anna muqtadha hadainil ismain an yakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum dhunubahum. Karena muqtadha, apa arti muqtadha? Konsekuensi, akibat, hasil, efek dari sifat Allah merahmati atau mengampuni dua nama ini, maka an yakuna Allah Ta'ala qad ghafara lahum dhunubahum. Allah Ta'ala telah mengampuni mereka, ya, dosa-dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ini hukum dan juga konsekuensi. Ya. Wa rahimahum bi isqatil haddi anhum, dan Allah merahmati mereka dengan mengangkat hukum had dari mereka. Ya, itu rahmat Allah juga. Ya. Sekarang kalau ada antum di antara antum melakukan suatu kriminal atau kejahatan dalam ilmu, dalam ranah syariat, itu dianggap sebagai kejahatan yang berkonsekuensi hukum had. Tapi negara kita tidak menerapkan hukum had ya, dan tidak boleh antum yang menerapkan. Ya, ada orang nyuri motor di depan gitu misalnya. Hah? Motor harganya berapa? Belasan juta. Hah? Kemudian antum tunaikan hukum had, potong talangan. Enggak boleh. Harus ulil amri yang menyetujuinya. Kalau ulil amrinya enggak setuju, ya itu dosa ulil amri juga pastinya kan. Ya udah kita enggak melakukan. Tapi di balik itu ada rahmat enggak? Ada rahmat atau tidak? Ada rahmat juga gitu kan. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak jadi dipotong tangan, ya. Ada teman-teman yang bilang maling di Torek Luhuda itu mereka malah maling paling dienakin. Kenapa? Bukan maling di sini, bukan antum ya. Maksudnya ada orang mau nyuri di sini karena enggak ada hukum had, enggak ada hukum ta'zir. Tahu ta'zir? Ta'zir itu hukum yang sifatnya ijtihad. Diapain gitu, ditampar, digebukin, itu ta'zir gitu kan. Enggak ada hukuman. Cuma dinasihatin ittaqillah, akhirnya lepas. Eh? Iya, itu tidak. Saking taat sama ulil amri dan juga ya, menjaga darah manusia. Ya. Tapi di balik itu rahmat enggak buat dia? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya berarti Allah merahmati orang yang terhindar dari hukum had. Dan karena orang itu taubat, maka Allah mengampuni juga. Itu semua ampunan dan rahmat. Nah, sudah paham di sini ya? Gampang kok. Misal lainnya. Misal zalika, misal lainnya. As-sami' maha mendengar. Yatadhammanu itsbat as-sami'i. Ya, benar. Yatadhammanu itsbat as-sami'i isman lillahi ta'ala. Pertama, yang namanya sami' kita tahu maha mendengar. Mengandung apa? Mengandung itsbat, penetapan as-sami' sebagai isman lillah. Penetapan as-sami' sebagai nama Allah, nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu step pertama. Kita imani. Wa itsbat as-sam'i sifatan lahu, dan menetapkan as-sam' pendengaran sebagai sifat milik Allah. Jadi sudah ada asma dan sifat. Namanya Allah as-sami', sifatnya as-sama'. Namanya Allah maha mendengar, sifatnya memiliki pendengaran, mendengar sifatnya. Nah, sekarang kita lihat dan kita perhatikan, mendengar itu termasuk kata kerja atau sifat yang membutuhkan objek atau tidak? Membutuhkan objek. Karena dia membutuhkan objek, pasti ada hukum yang berlanjut setelah itu. Dan ada konsekuensinya berkaitan dengan makhluk yang dia dengar. Ya, maka kita butuh poin ketiga. Wa itsbata hukmi dzalika wa muqtadahu, dan menetapkan hukum atau konsekuensi, ya. Hukum atau konsekuensi, yaitu apa? Wahwa annahu, diantaranya hukumnya, diantara konsekuensinya, yasma'u sirra wan najwa, ya, mendengar rahasia dan percakapan yang sembunyi, ya, gitu ya. Hah? Bisik-bisik, ya, benar. Itu bagusnya. Kalau bisik-bisik, ya, Allah maha mendengar. Sementara manusia belum tentu mendengar. Ya, subhanallah. Masya Allah. Itulah Allah Subhanahu wa taala mendengar semua dari makhluknya di muka bumi ini. Ya. Tapi di manakah Allah? Di atas arsy. Luar biasa. Ya. Ya, jadi kita tetap imani itu. Ya. Allah maha mendengar. Dari mana? Dari atas arsy Allah Subhanahu wa taala mendengar, maha mendengar. Sementara kita, ya, antum bisik-bisik sama Pak Niman. Anda dekat sekali. Dekat sama antum secara zat, ya kan? Tapi Anda enggak bisa mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mustawin 'ala al-'arsy, bersemayam di atas arsy dan mendengar bisik-bisik antum. Bahkan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami mengetahui apa yang dibisikkan di jiwanya, di hatinya semua. Sementara enggak tahu. Ya kan? Begitu. Makanya kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah itu mustawin 'ala al-'arsy ba'inun min khalqihi qaribun bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya, dan maha dekat dengan ilmunya. Ya. Maha dekat. Allah itu maha dekat, ya. Dengan apa? Dengan ilmunya. Kalau bukan zatnya. Kalau zatnya berarti, ya, bukan seperti itu. Ya, dekat dengan ilmunya. Wallahu a'lam. Lanjutin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala mendengar hiwar kalian. Tahawur itu mungkin jangan-jangan Indonesia pakai tawur, tawuran dari tahawur, ya, saling ngobrol, itu tahawur, hiwar. Kalau hiwar itu kan masdar untuk hawara yuhawiru. Kalau tahawur masdar untuk tahawara, ya, tahawaru. Kalau tahawara itu saling ngobrol, Allah mendengar obrolan kalian, ya kan? Dan lihat di sini Allah menyebutkan hukum, setelahnya baru menyebutkan namanya dan sifatnya, ya tidak? Ini Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, ini hukum bukan? Hukum muktaba atau hukum konsekuensi dari innallaha sami'un basir, ya tidak? Paham enggak tuh? Paham atau tidak? Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu sami' basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Ini nama Allah kan? Nama Allah mempunyai konsekuensi, mengandung sifat mendengar, dan pasti ada objeknya, sehingga membutuhkan ada hukum yang berlaku, yaitu Allah Maha mendengar apa? Coba. Maka kalimat wallahu yasma'u tahawurakuma itu adalah hukum atau muktadha, ya kan? Ya. Itulah hukumnya, itulah konsekuensi dari Allah Ta'ala memiliki pendengaran. Ya. Jadi begitu. Ini dalilnya yang bagus. Innallaha sami'un basir, semuanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu. Ya. Dan ya kawan sekalian, perhatikan dalam Al-Qur'an itu seringkali akhir-akhir ayat Allah Ta'ala menyebutkan apa? Nama-nama Allah. Asma. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengandung sifat. Dan kerap kali ya, nama-nama Allah yang ada di akhir ayat seringkali adalah nama-nama Allah yang memiliki wasf muta'addin. Rata-rata memiliki sifat, nama-nama yang memiliki sifat yang muta'addin, membutuhkan objek. Coba cari aja di Al-Qur'an, ya. Innallaha sami'un alim, apalagi ya. Dan tidak mungkin dan pasti ada hikmahnya Allah Ta'ala mengatakan itu di akhir ayat, di akhir ayat tertentu pasti ada hikmahnya, pasti ada korelasinya antara akhir ayat tentang nama Allah itu dengan kalimat sebelumnya. Faham gak di sini? Cari dalam surat Al-Mulk, dalam surat apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat, Allah menyebutkan namanya. Pasti ada korelasinya dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Sehingga ketika antum mengetahui kaidah-kaidah ini, tadabbur antum terhadap Al-Qur'an itu jauh lebih bagus insyaallah. Tapi tentu tetap butuh ilmu lebih lagi ya. Enggak cukup ini ya. Baik, paham di sini insyaallah ya. Baik, kemudian wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn faqat. Enggak ada faqat, faqat antum tambahin ya. Tapi kalau misalnya ya, nama-nama Allah tersebut menunjukkan pensifatan ghairi muta'addin yang tidak apa? Yang tidak membutuhkan objek, maka pensifatan tersebut mengandung apa? Dua perkara. Yang pertama ya normalnya standar seperti yang perkara pertama tadi. Subutu dzalikal ismillah. Ketetapan bahwasanya nama tersebut milik Allah. Jelas. Yang kedua, subutu sifatil lati tadammanaha lillah. Menetapkan sifat yang terkandung di nama tersebut itu milik siapa? Milik Allah. Selesai, selesai. Itu lebih mudah. Kenapa kok tidak ada yang ketiga, tidak ada hukum? Karena memang tidak ada konsekuensi. Ya. Sekarang nama-nama Allah yang tidak membutuhkan objek itu kan nama-nama atau sifat-sifat tentang dirinya saja, tidak mengaitkan dengan makhluk. Contoh misal dzalika, contoh al-hayyu, maha hidup, bukan menghidupkan ya, maha hidup. Siapa yang hidup? Siapa yang maha hidup? Allah. Ada kaitannya dengan makhluk? Enggak. Enggak, kita enggak bercampur, enggak dikaitkan dengan makhluk kita. Karena di sini yang maha hidup adalah Allah. Selesai? Selesai enggak? Maka cukup imani apa? Itu adalah nama Allah, dan cukup imani juga itu adalah mengandung sifat Allah maha hidup, gitu. Selesai? Selesai. Jadi hanya butuh yatadhamman, mengandung isbat al-hayy ismillah, menetapkan al-hayy sebagai nama Allah. Yang kedua, menetapkan al-hayati sifatan lahu, menetapkan kehidupan sebagai sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Selesai. Beda kalau misalnya namanya al-muhyi, al-mumit, menghidupkan. Ya. Nah, kalau menghidupkan ini membutuhkan objek, pasti ada kaitannya dengan makhluk. Maka ada tiga perkara yang perlu kita imani. Pertama, al-muhyi nama Allah. Kedua, al-ihya itu sifat untuk Allah. Dan yang ketiga, hukum atau konsekuensinya Allah menghidupkan makhluk-makhluknya. Gitu. Gampang kan? Gampang insyaAllah. Ya. Nah. Contoh lain misalnya untuk nama ini apa? Ikhwan, ada yang tahu? Oh. Al-Qayyum? Enggak, Al-Qayyum muta'addin. Qayyum as-samawati wal-ard. Ya. Al-awwal wal-akhir, ahsan. Al-ahad. As-samad. Itu dia. Iya. Al-Qawi, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Aziz, Al-Jalil, lah, ya, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al, ya, banyak ya. Itu semua tidak membutuhkan objek dan hanya tentang dirinya, selesai, ya kan? Baik. Al-Qawi, Al-Matin. Nah, tapi kadang-kadang ada yang antara-antara, ada yang menengah. Dia enggak bisa langsung dibilang muta'addi, tapi juga ternyata muta'addi juga gitu. Contoh Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Mampu. Seringkali dalam Al-Qur'an wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu berarti qadirun ala kulli syai', gitu kan. Ini qadir ini mengandung sifat apa? Qudrah, mampu. Dalam bahasa Arab ini bisa membutuhkan objek tapi tetap membutuhkan harfu jar. Ya, makanya ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir bisa masuk ke yang pertama tadi, dia muta'addi, bisa juga masuk ke yang kedua ini, wa yang muta'addi. Tapi seperti masuknya ke muta'addi karena ada ta'addi objeknya dengan isim, dengan harfu jar. Maka qadir insyaallah lebih condong ke masuk ke yang pertama. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah untuk kaidah ketiga ya. Ada soal? Khot? Jelas semua insyaAllah. Eh, pardon. Hah? As-salam. Fa'inna Allah huwa as-salam. Dia ghairu muta'addi. Karena Rasulullah menyebut fa'inna Allah huwa as-salam. Tetapi konsekuensi dari mengatakan Allah adalah as-salam itu pasti Allah menyelamatkan, memiliki sifat menyelamatkan. Jadi wallahu'alam. Wallahu'alam. Tapi zahirnya as-salam ketika dalam hadis Allah mengatakan fa'inna allaha huwa as-salam, menyebutkan sudah mutlak tanpa ada kaitan dengan ta'addi atau objek. Tapi wallahu'alam, ya memiliki, pastinya Allah Ta'ala memiliki sifat menyelamatkan juga. Ya. Wallahu'alam. Ana belum bisa jelaskan lebih lanjut itu. Entah. Berarti sudah faham betul-betul di sini? Antum ikhwan murajaah tiga kaidah ini, minta tolong murajaah dan jangan tinggalkan ilmu ini ya. Karena ini salah satu ilmu yang sangat agung ya. Sangat-sangat agung karena berkaitan dengan Rabb kita Azza wa Jalla. Ya. Cukup insyaallah sampai sini, insyaallah kita ketemu lagi pada hari Selasa. Tafsir jalan lain. Jazakumullah khairu ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa barakallahu fi 'ulumikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.